saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Mari kita perhatikan ungkapan Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidil Khatir mengenai umur ini. Di mana beliau berkata, da'autu yauman, suatu hari aku berdoa. Kemudian aku berkata dalam doaku, Allahumma balligni amali minal ilmi wal amal. Ya Allah, sampaikanlah cita-citaku yang berisi ilmu, artinya cita-citaku berupa ilmu dan amal saleh. Wa atil umri li ablugha ma uhibbu min dhalik. Dan panjangkanlah usiaku agar aku dapat mencapai cita-citaku yang tadi berupa ilmu dan amal. Fa'aradani waswasun min iblis. Maka kemudian ada waswas yang datang dari iblis yang menghalangiku dalam doa ini. Faqala, seolah-olah iblis itu berkata, thamma madha atau summa madha. Lalu kalau kamu wahai Ibnu Jauzi minta umur panjang, setelah itu apa? Alaisal maut, bukankah kematian pasti menjemputmu? Fama alladhi yanfa'u tulul hayah, buat apa umur panjang katanya, kata iblis. Faqultu lahu ya ablah, maka aku katakan di dalam hatiku kepadanya, ya ablah. Ablah adalah ungkapan dalam bahasa Arab untuk man fi aqlihi da'fun, orang yang lemah akalnya, atau dalam bahasa lain ghabi atau ahmak, wahai orang bodoh, bahasa gampangnya seperti itu untuk iblis ini. Lau fahimta ma tahta su'ali, andainya engkau paham apa di balik doaku tersebut, alimta annahu laisa bi'abath, pasti kau mengerti ini bukan doa yang sia-sia. Alaysa fi kulli yawmin yazidu ilmi wa ma'rifati, bukankah setiap hari bertambah ilmu dan pengetahuanku? Fatakthur thimaru gharsi, maka semakin banyak pula buah dari tanamanku, artinya ilmu, amal dari sebuah ilmu. Fa ashkuru yawma hasadi, maka kemudian aku akan bersyukur kepada Allah di hari panenku, artinya di saat tercapai semua doaku. Afa yasurruni annani mittu mundu 20 sana, dan apakah akan menyenangkanku kalau aku mati 20 tahun sebelumnya? La wallah, demi Allah tidak. Li anni ma kuntu a'rifu Allah ta'ala 'ushra ma'rifati bihi al-yawm, karena kalau aku mati 20 tahun sebelumnya, maka aku tidak akan mengenal Allah 10% pun dari pengetahuanku yang sekarang. Artinya belum sempurna mengenal Allah. Maka aku minta dipanjangkan umurku untuk semakin mengenal Allah. Wa kullu dhalika thamaratul hayati allati fiha jtanaitu adillatal wahdaniyah. Dan semua itu adalah buah dari kehidupan yang di dalamnya aku akan mendapatkan dalil-dalil atau petunjuk dan indikasi keesaan Allah. Wartaqaitu an hadidit taqlid ila yafa'il basira, dan aku tinggalkan kebodohan taqlid dan juga menuju ketinggian ilmu. Yafa' artinya irtifa'. Wattala'tu ala ulumin zada biha qadri, dan aku mentelaah ilmu-ilmu yang dengannya bertambahlah derajatku di mata Allah. Wa tajawharat biha nafsi, dan semakin gemilang jiwaku, artinya makin bersih. Thumma zada gharasi li akhirati, kemudian bertambahlah tanamanku untuk akhiratku. Demikian Ibnul Jauzi mengatakan mengenai cita-citanya untuk dipanjangkan umurnya untuk ilmu dan amal. Dalam riwayat yang sahih, la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Tidaklah menambah umur atau usia seorang mukmin kecuali Allah inginkan kebaikan. Bahwa la tamannawul mauta fa inna haulal muttali syadidun wa la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Kata Imam Bukhari menerangkan hadis ini, imma an yasta'tib, kalau ditambah umurnya itu untuk menuntut atau meminta taubat, dibuka kesempatan inabah kembali kepada Allah, ataupun dipanjangkan umurnya hanya untuk kebaikan, amal solehnya bertambah. Faya laitani qadartu ala umri Nuh. Masih ucapan beliau, wahai seandainya aku mampu mencapai umurnya Nabi Nuh, 950 tahun, Masya Allah. Fa innal ilma kathirun, tentu ilmuku akan bertambah banyak. Wa kullama hasala minhu hasil rafa'a wa nafa'. Dan semakin banyak hasil ilmu yang kudapati beserta amal, maka akan semakin meninggi dan bermanfaat. Dalam kesempatan lain beliau berkata, untuk menjelaskan kapan meminta umur dipanjangkan itu menjadi hal yang tercela. Wa minal igtirari tulul amal wa ma min afatin a'dhamu minhu fa innahu laula tulul amali ma waqa'a ihmalu aslan wa innama tuqaddamul ma'asi wa tu'akhkharu at-tauba litulil amal wa tubadara asy-syahawatu wa tunsal al-inabah litulil amal. Jadi doa untuk meminta dipanjangkan umur yang tercela itu jika hanya untuk memanjakan diri dengan panjang angan-angan. Dan ini adalah musibah yang a'zam. Dan juga menjadi tercela meminta panjang umur itu jika diisi di dalamnya usia itu dengan banyak bermaksiat dan diakhirkan taubat. Dan juga karena disegerakan keinginan-keinginan syahwat dan dilupakan al-inabah karena panjang angan-angan. Inilah yang tercela dari meminta dipanjangkan umur kita. Nasihatku untukmu.